Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan kajian kita. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Wassama'a bina'a, dan telah menjadikan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan yang telah menurunkan air hujan dari langit. Ya, kemarin kita sampai situ ya. Lalu Allah berfirman, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Lalu Allah mengeluarkan dengan air hujan itu berupa buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala ingin berdalil dengan ayat ini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan wa fa akhraja bihi minats tsamarati, maka Allah keluarkan dengan air hujan itu berupa buah-buahan. Artinya, seakan Allah mengatakan kepada kita, coba kamu perhatikan, air hujan itu satu. Allah turunkan air hujan, tapi kemudian Allah keluarkan buah-buahan yang berbeda-beda. Warnanya berbeda, bentuknya berbeda, rasanya berbeda. Ada rambutan, ada durian, ada nanas, ya, ada nangka, ada anggur, ada rambutan, dan yang lainnya, subhanallah, rasanya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda, tapi airnya sama. Maka seakan Allah mengatakan, coba kamu pikirkan baik-baik, bukankah itu menunjukkan bahwasanya penciptanya satu? Dengan beragamnya buah-buahan, iya, tapi ternyata tumbuh dari air yang satu, maka ini sebagai hujah yang sangat kuat sekali akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya pencipta semua itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa akhraja bihi minats tsamarat. Maka Allah keluarkan dengan air hujan itu minats tsamarat, ya, dari buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Allah menyebutkan bahwasanya buah-buahan itu sebagai rezeki, memang betul. Iya. Karena di dalam buah-buahan terdapat banyak sekali manfaat-manfaat, khasiat-khasiat untuk kesehatan kita, dan kita sangat butuh kepada buah-buahan itu. Iya, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Ya, tanpa kalian yang menumbuhkannya, tanpa kalian yang berbuat sesuatu, kalian hanya sebatas menanam saja, selesai. Yang menumbuhkan Allah, yang mengeluarkan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala, kita hanya sebatas memetiknya saja, selesai. Lalu kemudian kita menikmati itu semuanya. Ya, ini namanya imtinan, ya akhi. Artinya Allah sedang mengungkit kenikmatannya kepada kita semua. Dalam rangka apa? Supaya kita ingat dan supaya kita mau menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Allah menyebutkan bahwa Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan. Lalu Allah turunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Kemudian Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka jangan sekali-kali kamu menjadikan untuk Allah tandingan, Sementara kalian tahu dan yakin bahwa yang telah menciptakan bumi Allah, yang telah menciptakan langit Allah, yang telah menurunkan air hujan Allah, yang telah memberikan berbagai macam rezeki Allah. Maka kalau kamu yakin itu, maka konsekuensi yang harus kalian ketahui adalah jangan sekali-kali kamu mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhi pendalilan yang sangat kuat sekali. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid rububiyah kepada tauhidul uluhiyah. Bahwa Dia yang menciptakan, Dia yang berhak disembah. Dia yang memberikan rezeki, Dia yang telah memberikan berbagai macam kebutuhan, maka Dia yang berhak disembah. Adapun yang tidak bisa menciptakan, yang tidak bisa memberikan rezeki, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak berhak disembah. Yang kalian sembah selain Allah itu tidak menciptakan bumi, tidak pula langit. Yang kalian sembah selain Allah itu, yang kalian berdoa kepada selain Allah itu, tidak bisa menurunkan air hujan sama sekali. Tidak bisa mengeluarkan buah-buahan sama sekali. Maka dari itu, di sini Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam berhujjah. Dan ini hujjah yang qati'ah, hujjah yang sangat kuat sekali yang tidak bisa ditolak oleh akal manapun juga. Kecuali orang-orang yang akalnya ya bengkok. Bahwasanya ya rububiyah itu mengharuskan kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya batil, akhi. Orang-orang yang menafsirkan la ilaha illallah itu hanya sebatas maknanya la robba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya sebatas dibatasi kepada tauhid rububiyah. Sebab kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, hatta orang musyrikin pun juga punya keyakinan bahwa Tuhan itu Allah. Tapi masalahnya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang benar artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Maka Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kamu menjadikan untuk Allah andad. Andad itu dari jamak dari tanid. Nid itu artinya tandingan. Maka semua yang disembah selain Allah dan diibadahi itu nid, ya tandingan bagi Allah. Ya. Maka Allah mengatakan wa antum ta'lamun. Artinya dalam keadaan kalian tahu dan yakin Allah yang memberikan itu semuanya. Kemudian ya setelah Allah menetapkan tauhidnya dan bahwasanya Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang berhak disembah, kemudian Allah ingin menetapkan tentang nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah Allah menetapkan la ilaha illallah, setelah itu Allah ingin menetapkan yaitu Muhammad Rasulullah. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi." Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, di dalam keraguan, mimma nazzalna ala 'abdina, dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami itu. Ya. Artinya kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah seringkali menyebut Rasulullah dengan Ab. Ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan ala abdina, kepada hamba kami. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa? Karena akhi, derajat yang paling tinggi dari seorang manusia adalah ketika dia mengakui dirinya hamba Allah. Ketika dia menghambakan dirinya hanya kepada Allah, maka dia menjadi manusia yang sempurna. Tapi ketika dia menghambakan diri kepada hawa nafsunya, atau kepada harta, atau kepada kedudukan, atau kepada selain Allah, maka dia menjadi hamba yang paling rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya derajat penghambaan kepada Allah itu masya Allah. Makanya Allah memuji, ya. Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Rahman, siapa dia? Itu orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketundukan, ketawaduan. Dan apabila orang-orang jahil itu mengajak bicara dengan pembicaraan yang tidak baik, mereka mengucapkan dengan ucapan yang selamat. Di situ Allah mensifati dengan ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Ya, makanya subhanallah ya akhwal Islam, derajat yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia adalah Abdullah, hamba Allah. Ya. Mana yang lebih tinggi? Hamba Allah atau hamba dirham? Siapa di antara kita yang ingin menghambakan dirinya kepada manusia, menghambakan dirinya kepada harta, menghambakan dirinya kepada kedudukan? Rendah semua itu. Makanya kata Rasulullah, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu khamisah, ta'isa abdu qatifah, ta'isa wantakasa. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya baju, celaka hambanya mantel, celaka dan celaka. Makanya akhi, ya, jadikan diri kita sebagai hamba Allah. Ketika kita mengakui bahwa kita ini hamba Allah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya pertama, tentu kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kalau kita mengakui bahwa kita hamba Allah, konsekuensinya apa? Berarti kita siap diatur oleh Allah. Berarti kita ridho terhadap semua aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kita ini hamba. Karena kita hamba Allah, kita mengakui bahwa kita ini butuh kepada apa? Rahmat dan kasih sayang Allah dan karunia-Nya. Sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa berharap kepada Allah. Nah, itu hamba. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, yaitu Al-Quran, fa'tu bisuratin mimitsli, maka silahkan kalian buat satu surat yang sama dengannya. Ini namanya nantang. Allah menantang seluruh manusia, siapapun dia, profesor ke, ahli sastra Arab ke, siapapun dia, silakan. Kamu ragu sama Al-Quran? Oke, silakan buat Al-Quran satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Kalau kamu tidak mampu, dan kamu memang bakalan tidak mampu, karena kamu lemah, seharusnya kamu berpikir dong dengan akal dan otak kamu bahwa Al-Quran ini memang benar dan hak. Iya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 8. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayyatu bimitsli hadzal Qur'an la ya'tuna bimitslihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan hai Muhammad, kalaulah manusia dan jin bersatu padu untuk membuat seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu melakukannya. Walaupun sebagian mereka dengan yang lainnya saling bahu-membahu. Tidak bisa. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Hud ayat 13. Am yakulu naftarah. Qul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka berkata, Muhammad yang membuat-buat Al-Quran? Katakan kepada mereka, coba buat 10 surat saja yang sama. Iya. Kemudian kalian panggil semua selain Allah itu, jika kalian memang orang-orang yang benar, masya Allah. Tantangan yang luar biasa, Pak. Di sini Allah menantang seluruh manusia sampai hari kiamat, siapapun dia, ya, untuk membuat Al-Quran. Dan ternyata sampai detik ini tidak ada yang mampu untuk membuatnya. Ya. Dahulu Musailamah Al-Kadzab nyoba-nyoba bikin yang sama dengan Al-Quran. Ketika Allah turunkan wal asr, innal insana lafi khusr, ya, illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Musaylimah? Aku pun diturunkan wahyu kepadaku, al-wabr, al-wabr. Wabr itu sejenis binatang, Pak. Iya. Mendengar itu Amr bin Al-As berkata, wallahi, sebetulnya kamu tuh juga yakin kalau kamu tuh pendusta. Iya. Mana bisa kamu membuat seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapapun juga. Ini namanya mukjizat, Pak. Kenapa disebut dengan mukjizat? Mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Artinya membuat orang lain lemah untuk melakukan sayang sama dengan itu. Iya. Para ulama mengatakan i'jaz al-Qur'an, mukjizat al-Qur'an itu dari berbagai macam sisi. Sisi yang pertama yaitu i'jaz balaghi lughawi. Yaitu mukjizat dari sisi bahasa dan kefasihannya, balaghahnya. Tidak ada yang bisa membuat Al-Qur'an sefasih Al-Qur'an siapapun juga. Ya, dan itu diakui, Pak, oleh orang-orang Quraisy sendiri yang di waktu itu Masya Allah. Ketika Allah turunkan Al-Qur'an, orang-orang Arab Quraisy itu berbangga-bangga dengan syair mereka yang sangat fasih. Dan mereka terkesima ketika mendengarkan Al-Qur'an. Salah seorang pentolan, ya, Quraisy, kalau tidak salah namanya Al-Walid bin Rabi'ah atau siapa, ya, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, ya, biar aku yang akan menghadapi Muhammad. Pergilah orang ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu mendengarkan ucapan dia. Kemudian Rasulullah bersabda, sudah selesai? Sudah. Maka Rasulullah pun membacakan ayat Al-Quran. Mendengar itu, orang ini terkesima. Lalu kemudian dia pun pulang dalam keadaan ya dia yakin bahwa yang Allah turun, yang diturunkan itu bukan buatan Muhammad. Iya. Tapi karena dia takut dicemoohkan oleh orang Quraisy, akhirnya dia malah bikin-bikin dan mengatakan apa? Muhammad itu penyair. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah orang ini dalam surat Al-Muddatsir yang pernah kita bahas kemarin. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Nah, lihat ya, orang-orang Quraisy yang fasih benar bahasa Arabnya akui betul kalau ini memang Masya Allah. Tidak ada satupun mereka yang mampu membuat seperti fasihnya Al-Quran, balagohnya Al-Quran yang luar biasa. Iya. Ini yang pertama, Pak. I'jaz balaghi namanya. Yang kedua, yaitu i'jaz ilmi. Apa itu i'jaz ilmi? Yaitu i'jaz ilmiah, mukjizat ilmiah. Di mana dalam Al-Quran itu, Pak, mukjizat ilmiah yang luar biasa. Dan di zaman sekarang baru terlihat mukjizat ilmiah. Hal-hal yang membuat para profesor tercengang melihatnya. Iya. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Marajal bahraini yaltaqiyan, dua laut yang tidak bisa bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada dinding. Iya. Maka dengan nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan, keluar dari keduanya itu lu'lu' dan marjan. Masya Allah. Ternyata baru ketahuan di zaman-zaman sekarang. Zaman dahulu enggak ketahuan. Iya, dengan ditemukannya sungai di bawah laut Atlantik dan yang lainnya, mukjizat Al-Qur'an. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukjizat-mukjizat di antaranya tentang penciptaan manusia. bahwa Allah menciptakan manusia itu dari segumpal, ya, dari air mani, lalu segumpal darah, lalu kemudian segumpal daging, kemudian menjadi tulang, lalu dibungkus lagi dengan daging, menjadi manusia biasa, menjadi manusia yang sempurna. Di zaman dahulu belum bisa dibuktikan, di zaman sekarang ada alat-alat yang canggih, benar, tidak salah sedikit pun juga. Ini namanya mukjizat ilmiah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan masalah-masalah ilmiah yang membuat akal siapapun tercengang lihatnya. Yang ketiga itu mukjizat ghaibiyah. Apa itu mukjizat ghaibiyah? Artinya pengabaran tentang sesuatu yang gaib, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan ternyata yang Allah kabarkan dari baik yang dulu maupun yang akan datang, semuanya benar. Iya, semua benar. Yang Allah ceritakan tentang kaum Tsamud, kaum Ad, demikian pula kaum-kaum yang Allah azab. Di zaman sekarang, Pak, sudah mulai terbukti dan Masya Allah, ditemukan fosil-fosil mereka, ya, tentang suatu kaum yang Masya Allah. Kebenaran Al-Quranul Karim yang tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Allah mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan dalam Al-Quran. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat dalam Al-Quran. Sesuatu dan siapapun tidak akan mampu untuk melakukannya itu. Yang mengetahui, yang bisa melakukannya hanyalah Dia Allah yang Maha Tahu yang tentang yang gaib. Sedangkan manusia tidak tahu yang gaib. Yang ke berapa? Yang keempat, mukjizat, ya, ta'thiriyah. Mukjizat dalam dari sisi pengaruh. Artinya ya akhwat Islam, pengaruh yang dahsyat dari membaca Al-Quran itu beda. Ya akhi, itu tuh, jangan tidur tuh. Antum juga tuh kayak gitu. Tidur nanti. Mukjizat ta'thiriyah. Ya, pengaruh yang dahsyat. Coba antum baca Al-Quran dengan antum baca surat biasa atau yang lainnya, beda. Kalau kita baca Al-Quran diulang-ulang gak pernah bosan. Kalau kita baca Al-Quran pengaruhnya kepada hati, subhanallah, ajib. Orang yang sering membaca Al-Quran semakin dia menjadi hamba yang bertakwa. Tapi coba orang yang suka nyanyi-nyanyi lagu-lagu-lagu, apa bertambah keimanannya? Tidak. Iya, beda, Pak, beda. Makanya takthir kepada hatinya itu luar biasa. Iya. Takthir kepada badan pun luar biasa. Makanya Rasulullah SAW, iya, membolehkan sebagian sahabat untuk meruqyah dengan bahkan Rasulullah pun juga meruqyah dengan Al-Quran. Amrit Abu Daud, Rasulullah membacakan ke air, ya, Al-Quran, kemudian diguyurkan kepada orang yang sakit. Ya, pengaruh Al-Quran luar biasa sekali. Untuk hati manusia, untuk badan manusia, untuk kehidupan manusia. Masya Allah. Sesuatu yang tidak ditemukan pada yang manapun juga. Ya. Dan mukjizat-mukjizat yang lain yang tentunya, ya akhwat Islam, Al-Quran tidak mungkin ditandingi, ya akhi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithli." Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba-hambaku atau kepada hamba-ku ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan kamu buat satu surat yang semisal, silahkan. Yang paling pendek aja, nggak masalah. Nggak bisa. Iya. Fa'tu bi suratin mim mithlih. Belum lagi ya akhwat Islam. Iya, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran luar biasa, Pak. Iya. Nggak ada hukum-hukum yang bisa menyamai dalam Al-Quran, Pak. Hukum yang penuh adil dan sangat adil sekali dalam Al-Quran. Di situ Allah memberikan perintah-perintah berupa sholat, zakat, puasa, haji. Allah juga di situ memberikan larangan-larangan zina dan yang lainnya, riba dan yang lainnya. Iya. Dan kalau orang yang memikirkan dengan akal pikiran dia, masya Allah, ajib, peraturan yang sangat luar biasa sekali. Iya. Dan pastinya ya, akhi, Allah yang menciptakan manusia yang paling tahu tentang aturan yang paling layak untuk manusia. Setiap orang yang membuat sesuatu pasti ada aturan, Pak. Bapak bikin robot. Saya yakin robot yang Bapak buat itu ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Enggak boleh kena air. Enggak boleh begini, enggak boleh gini, enggak boleh dikasih nasi, ya rusaklah. Iya. Harus selalu dikasih oli, dikasih ini, dikasih itu. Itu kan aturan. Antum bikin apa coba lagi? Semua yang antum bikin, semua yang dibuat oleh manusia, mobil dibuat oleh manusia, ada aturannya enggak, Pak? Ada aturannya. Mobil harus selalu dicek, harus begini, harus begitu, selalu. Semua yang dibuat manusia harus ada aturannya. Apabila tidak mengikuti aturannya, rusak tuh mobil antum. Masa mobil dikasih air? Rusaklah. Harus apa dong? Ya kalau bensin ya bensin, kalau solar ya solar, kan gitu. Aturan bukan, Pak? Aturan. Kalau antum tidak menaati aturan itu rusak enggak? Rusak. Demikian pula Allah ciptakan manusia punya aturan. Allah menciptakan manusia punya aturan. Aturan itu untuk kemaslahatan manusia. Allah ada perintah, Allah ada larangan. Perintah itu untuk memperbaiki kehidupan mereka. Larangan itu karena itu bisa merusak kehidupan mereka. Maka tentu Allah yang menciptakan manusia yang paling tahu apa yang paling baik aturan buat mereka. Iya kan? Nah. Maka subhanallah dalam Al-Quran mukjizat ya berupa perintah dan larangan ini. Ajib subhanallah. Tidak ada peraturan manusia yang bisa menyaingi peraturan Allah Jalla Jalaluh. Lihat Pak. Peraturan manusia, setiap raja, setiap presiden bikin peraturan yang menurut dia layak. Nanti berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Kenapa? Karena yang namanya manusia ilmunya terbatas. Dia memandang ini yang paling layak, ternyata keadaan berubah, dirubah lagi, berubah lagi. Sedangkan peraturan Allah, ia berasal dari keilmuan yang sangat luar biasa, sempurna sekali. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fatu bisuratim mimithli, wad'u syuhada'akum min dunillah, in kuntum sadiqin. Dan panggil saksi-saksi kalian dan pembantu-pembantu kalian, silakan panggil selain Allah, silakan, silakan. Ya, profesor mana? Ahli bahasa sastra mana? Silakan. Iya. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar atas dakwah kalian. Iya. Bahwa kalian meragukan Al-Qur'an, saya ragu sama Al-Qur'an. Jangan-jangan Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad. Taib, kalau kamu ragu ya udah silakan kamu bikin sendiri, bisa? Kalau tidak bisa dan tidak ada manusia yang bisa, berarti siapa yang menciptakannya? Siapa yang menurunkannya kalau begitu? Kalau bukan pencipta manusia. Pakai dong akalmu. Seakan-akan Allah mengatakan begitu. Ya, jangan disimpan di dengkul tuh otak. Makanya memang Al-Quran itu dan Islam itu, Pak, turun buat orang yang berakal. Orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, Pak, enggak bakalan bisa mau memahami itu. Orang yang pikirannya cuma perut sama kemaluan, Pak, susah, Pak, mikirin kayak gituan. Ya, sehingga akhirnya orang yang mikirnya cuma kemaluan, perut, dia melihat Al-Quran cuma beban doang, beban. Ini Al-Quran apa sih? Ini gak boleh, itu gak boleh, riba gak boleh, ini gak boleh, berat banget nih. Ya, kenapa? Karena pikiran dia cuma perut dan kemaluan. Sama dengan orang-orang Yahudi yang Allah mengatakan, masalul ladzina humilu at-taurah kamatsalil himar thumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat kemudian mereka tidak membawa dengan semestinya, Itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Keledai mana tahu yang di punggungnya itu kitab suci. Keledai itu enggak ada pikiran, Pak. Bagi keledai dia mikir, ini di punggung saya beban nih. Memberatkan saya. Maka kalau kita menganggap Al-Quran cuma sebatas beban, maaf. Antum berarti masuk dalam ayat itu. Keledai. Iya. Toi, kurang ajar, masa saya disebut keledai? Oke. Kalau antum tidak mau disebut keledai, jangan seperti keledai. Jadi gimana dong? Pikirkan baik-baik, coba gunakan akal pikiran kamu untuk memahami Al-Quran. Kenapa sih Allah menyuruh begini, begini, begini? Coba gunakan akal waras kamu itu. Supaya kamu tahu bahwasanya Al-Quran itu hak. Dan bahwasanya Al-Quran itu hidayah. Bahwasanya Al-Quran itu memang bimbingan untuk kehidupan manusia. Nah, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah kemudian berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Jika kamu tidak bisa melakukan itu dan kamu tidak mungkin bisa. Artinya jika kamu tidak bisa untuk membuat ayat yang sama dengan Al-Quran, dan kamu selama-lamanya tidak akan bisa, maka seharusnya kamu yakin dong, kalau ini Al-Quran berasal dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kamu harusnya yakin dong, terhadap semua yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, berupa surga dan neraka. Maka kalau kamu sudah yakin itu, maka bertakwalah dan takutlah kamu dari api neraka. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Subhanallah. Iya. Sungguh luar biasa ya, akhi. Tata cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kita itu tidak bisa menolak itu ajib benar. Iya. Maka Allah mengatakan fa yafattaqun nar. Takutlah kamu dari api neraka. Karena Allah di dalam Al-Qur'an mengingatkan tentang api neraka. Kenapa Allah di sini, Pak, mengkhususkan takutlah kamu dari api neraka? Karena ini masalah berhubungan dengan raib tadi, Pak. Raib itu apa? Keraguan. Allah mengatakan jika kamu ragu terhadap Al-Qur'an, ya. Dan keraguan itu membuat kamu masuk neraka loh. Kalau kamu ragu terhadap Al-Qur'an, kamu bakalan masuk neraka. Maka kemudian Allah mengatakan, kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, silahkan kamu bikin yang semisal dengan Al-Quran. Jika kamu memang orang yang benar, dan panggil orang-orang yang hebat itu para ahli sastra. Kalau kamu tidak mampu itu, seharusnya kamu yakin ini Al-Quran dari Allah. Maka bertakwalah kamu dari api neraka, jangan sampai kamu ragu. Karena keraguan itu bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka. Iya. Ikhwatul Islam, sungguh luar biasa. Ya, kesepadanan Al-Quran itu luar. Masya Allah. Kenapa Allah tidak mengatakan kalau kamu tidak bisa melakukan dan kamu tidak akan bisa melakukan, maka berharaplah surga. Karena kalau seperti itu tidak, ya tidak sesuai dengan, ya, keadaan sebelumnya di mana mereka orang-orang yang apa? Ragu. Maka ya akhwat Islam, di sini Allah mengatakan fattaqun nar. Maka takutlah kamu kepada api neraka yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan bahwasanya Al-Qur'an api neraka itu benar adanya. Bukan cerita, bukan dongeng, bukan. Pasti ada dan pasti akan kamu melihatnya. Sebagaimana Allah mengatakan latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin. Kamu betul-betul pasti akan melihat neraka jahannam, dan kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Pasti itu bukan dongeng, bukan cerita. Maka Allah mengatakan fattaqun nar. Ya, bertakwalah kamu kepada api neraka. Takut kamu. Maka ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Dari keyakinan itulah, Pak, muncul apa? Rasa takut kepada api neraka. Kenapa seseorang itu, Pak, tidak ada rasa takut kepada api neraka? Karena adanya kekurangan dalam yakin. Kalau dia, kok ini orang gak takut dari api neraka ya? Sampai-sampai terkadang kita ada orang mengatakan begini. Ya, saya diceritakan oleh salah seorang teman kita di sini juga. Ustaz, ya, saya di kampung tuh Ustaz, gimana ya Ustaz ya? Orang-orangnya enggak takut dari kepada Allah. Saya pernah bilang ke mereka, "Kamu sholat." Apa katanya? "La ikraha fiddin." Ya. Enggak ada paksaan dalam agama. Saya mau sholat, mau enggak sholat ya terserah saya. Terus saya bilang ke dia, "Kamu enggak takut kepada api neraka?" Kepada dia apa? "Lo di neraka kan banyak perempuan cantik." Aduh. Ya. Jadi dia pikir neraka itu tempat diskotik kali, Pak. Haula wala quwata illa billah. Kenapa kok bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, Pak? Karena keyakinannya, Pak. Sebetulnya dia meragukan ya neraka itu ada apa enggak. Kalaupun dia yakin ada, ya yakin neraka ada, tapi keyakinannya lemah, Pak, lemah. Ya. Kalau keyakinannya kuat banget bahwa neraka itu panas dan azabnya sangat keras sekali, seharusnya menyebabkan dia itu apa? Lari dari neraka. Menyebabkan dia berusaha bagaimana menjauhi segala sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam api neraka. Itu seharusnya. Ini enggak. Iya. Ada lagi, saya ceritakan juga seorang teman kita. Ada seorang yang berkata, "Udah biar saya yang nanggung azabnya di neraka nanti." La haula wala quwata illa billah. Emangnya neraka oncom? Sampai mau nanggung azabnya. Di dunia saja kita enggak mampu menahan azab Allah. Ya, gimana mau dengan api neraka nanti di akhirat nanti? La haula wala quwata illa. Ini akibat daripada apa? Keyakinannya yang sangat lemah sekali kepada api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini bahwa kalau kamu yakin bahwa Al-Qur'an itu benar dari Allah, bertakwalah kamu dari api neraka. Karena yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an itu hak dan benar dan tidak salah. Maka Rasulullah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Bertakwalah kamu dari api neraka walaupun hanya bisa berinfak dengan setengah kurma. Artinya, kalau kita bertakwa kepada api neraka, konsekuensinya kita beramal soleh, walaupun berinfak dengan apa? Sebutir kurma. Ikhwata Islam, azani Allah. Maka Allah mengatakan, "Fattakun naran lati waquduhan nas wal hijarah. U'iddat lil kafirin." Maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya itu apa? Manusia dan batu. Ada orang bertanya, "Ustaz, apa salahnya batu kok masuk neraka? Kan batu enggak berdosa." Kita katakan, "Mas, batu itu di sini untuk membantu mengadab manusia. Dan itu jenis batu yang mengerikan, Pak, batu neraka itu." Iya. Yang batu itu kalau dimasukkan ke dalam api neraka, semakin panas itu batu itu. Maka disebutkan dalam hadis bahwa bulan dan matahari pun akan dimasukkan ke neraka. Apa salahnya matahari dan bulan? Tidak, mereka membantu mengadab manusia yang ada di dalam api neraka. Mengerikan sekali, Pak. Subhanallah, ya ikhwatal Islam. Ya. Jangan jauh-jauh, Pak. Antum coba sempatkan diri melihat lava yang memijar. Dan antum coba dekati dalam jarak 100 meter. Gak bakalan kuat. Iya. 100 meter, 50 meter itu aja udah terasa panas. Apalagi kalau 10 meter. Belum megang. Lava itu di dunia loh, Pak. Di dunia ini lah Allah. Iya. lava yang memijar, yang bergolak itu sangat panas sekali itu. La haula wala quwwata. Itu dari dunia. Bagaimana dengan api neraka di akhirat nanti? Ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan fattaqun nar waqud allati la waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Di situ Allah menggunakan dengan fi'il madhi, uiddat, telah disediakan. Sehingga menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa api neraka sudah ada. Kenapa? Karena Allah di situ menyebut dengan fi'il mudhari, fi'il madhi. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Past tense, ya. Uiddat, telah disediakan. Untuk siapa? Orang yang kafir. Berarti neraka sudah ada? Sudah ada. Di mana tempatnya? Para ulama mengatakan tempatnya di bumi yang paling rendah. Iya. Itu neraka. Akhwal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, keyakinan Ahlussunnah mengatakan neraka sudah ada. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah pernah sedang berkumpul dengan sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras sekali mendentum. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian suara apa ini? Apa itu ya Rasulullah? Ini suara batu yang dilemparkan semenjak 70 tahun yang lalu. Baru sampai ke keraknya, api neraka. Iya. Subhanallah, akhwal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan, setelah Allah mengancam dengan api neraka, lalu Allah memberikan kabar gembira. Wabashshiril ladzina amanu. Memang subhanallah Pak ya, Al-Qur'an ini ajib ya. Setelah Allah mengancam, selalu Allah berikan padanya kabar gembira. Kenapa? Karena kalau ancaman terus, orang jadi putus asa dari rahmat Allah. Kalau diancam terus, akibatnya kita jadi orang yang ya terlalu besar rasa takutnya, Pak. Kalau udah ketakutan banget, aduh Pak, bahaya Pak untuk hidup kita. Ya. Orang kalau ketakutan terus, Pak, enggak dikasih kabar gembira, akibatnya pertama dia putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, menjadi orang yang arogan. Makanya khawarij itu kata para ulama, kenapa mudah mengkafirkan orang? Karena rasa takut mereka lebih dibandingkan rasa berharap mereka. Jadi arogan, mudah mengkafir-kafirkan. Saking takutnya kepada api neraka. Yang ketiga, Pak, kalau orang ketakutan banget begitu, Pak, jadi orang yang ya hidupnya enggak seimbang. Ya, tidak punya rasa percaya diri dan yang lainnya. Susah. Maka kemudian metode Al-Qur'an itu menyeimbangkan antara ancaman dan pemberian kabar gembira. Setelah Allah mengatakan fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin, maka Allah mengatakan wabashir, dan berikan kabar gembira. Ya. Makanya tugas para nabi dan rasul apa? Bashiran wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Peringatan. Demikian kita dalam berdakwah. Dalam berdakwah itu jangan cuma sebatas nadhiron doang, Pak. Ngancem, salah. Tapi juga jangan kita cuma bisyarah doang. Ngasih kabar gembira aja tanpa ada ancaman dengan api neraka, salah. Yang benar, dua-duanya kita seimbangkan. Supaya apa? Supaya seimbang antara rasa takut dengan rasa berharap. Ketika rasa takut dan rasa berharap itu berimbang, menjadi hamba yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang banyak mengatakan ya apa, menyebutkan tentang dua perkara ini. Di antaranya Allah mengatakan yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka menyeru kami dengan penuh rasa takut dan rasa berharap. Allah berfirman tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, Dan mereka menyeru Rob mereka dengan rasa takut dan rasa berharap. Selalu Allah menyebutkan begitu. Makanya cara Al-Quran pun juga begitu, Masya Allah. Dan ini luar biasa. Dalam pendidikan anak, Pak, penting kita gabungkan dua perkara ini. Antara ancaman dan pemberian kabar gembira. Nah, kalau kamu berbuat seperti ini, nak, maka kamu akan dapat begini, kamu akan diberikan ini. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu, nak, kamu akan dapat begini, begini, begini. Itu, Pak, Masya Allah, hasilnya luar biasa, Pak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyir, siapa? Berikan kabar gembira, siapa? Alladzina amanu. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan ya, Pak ya. Tolong bedakan antara nadzir memberi ancaman dengan surga dengan menakut-nakuti. Menakut-nakuti kaum muslimin itu, Pak, dilarang dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, la yurawwi'ul mu'minul mu'mina. Tidak boleh seorang mukmin menakut-nakuti mukmin yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh kita nakut-nakutin dengan berita-berita yang menyeramkan. Tidak boleh menakut-nakuti dengan berita-berita yang membuat cemas. Iya. Sehingga akhirnya kaum muslimin itu ketakutan, ketakutan, ketakutan. Kalau ketakutan terus, Pak, bahaya. Sudah saya sebutkan tadi. Menjadi orang ketakutan itu jadi akhirnya apa? Timbul kekhawatiran. Akhirnya ketergesa-gesa. Iya. Makanya ya akhi, nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Iya, pembahasan yang akan datang tentang bisyarah, pemberian kabar gembira. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.